Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd fa inna aqwal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwani wa akhwati azani wa azakumullah barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Adhkar karya Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Pada pembahasan lalu insyaallah kita masih membahas tentang babul kunut fi subhi, bab tentang kunut di dalam salat subuh. Yang mana pada penjelasan-penjelasan pada dua kali pertemuan yang lalu telah dijelaskan kesimpulannya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau berpendapat bahwa kunut subuh itu perkara yang disunahkan berdasarkan dalil yang sahih menurut beliau. Namun kita semua kemudian mengetahui bahwa dalil-dalil yang dijadikan hujah oleh Al-Imam An-Nawawi, demikian pula para ulama yang sependapat dengan beliau tentang kunut subuh, tidak ada yang sahih, alias hadis-hadisnya dhaif. Karena dhaif, maka tidak bisa dijadikan hujah, dan kita tidak beramal berdasarkan hadis yang sahih tersebut. Ya, nah, ya, ini menurut pendapat yang paling rajih dari dua pendapat para ulama. Dan kita mengambil pendapat yang paling sahih dalam perkara ini. Naam, tanpa kita bermaksud untuk merendahkan atau menyepelekan para ulama sebagaimana Imam An-Nawawi rahimahullah dan yang lainnya yang berpendapat dengan pendapat yang berbeda dengan yang tadi telah kita sampaikan. Walhasil, naam, kita bacakan dan kita bawakan keterangan para ulama lain terkait dengan hukum ini, bukan berarti kita menghinakan atau merendahkan Imam An-Nawawi dan para ulama yang berpendapat dengan kunut subuh tersebut. Namun sekali lagi, para ulama siapapun dia, ucapannya boleh diambil atau ditolak sesuai dengan dalil yang dibawakannya. Jika dalilnya sahih dan pendapatnya kuat, maka kita berpendapat berdasarkan dalil yang sahih tersebut, bukan semata-mata melihat kepada siapa imam yang berpendapat dengannya. Nah, inilah prinsip kita. Ya, adapun jika pendapat mereka lemah, pendapat mereka tidak kuat karena sandarannya pun ternyata hadis yang lemah atau tidak kuat, maka kita pun tidak berpendapat dengan pendapat tersebut. Sebagaimana para imam sendiri menyatakan, idza shahal hadis wa huwa madhhabi. Apabila telah sahih suatu hadis, maka itulah mazhab saya. Artinya pendapat siapapun orang, jika dibenturkan atau dicocokkan dengan hadis yang sahih, ternyata berlawanan, maka kita ikuti hadis yang sahih dan kita jauhkan atau kita tidak mengikuti pendapat para ulama siapapun mereka. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sekarang masih terkait dengan bab kunut subuh tersebut, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan pasal yang terakhir dan insyaallah kita selesaikan pada malam ini. Qala rahimullah faslun pasal ikhtalafa ashabuna fi raf'il yadaini fi du'ail kunuti wa mashil wajhi bihima ala salasati awjah. Kata al-imam an-nawawi rahimullah, para sahabat-sahabat kami berbeda pendapat tentang mengangkat kedua tangan di dalam kunut, di dalam doa kunut. Ini kunut secara umum, ya, baik itu kunut subuh yang dimaksud Imam Nawawi dalam perkara ini ataupun kunut yang lainnya. Maka di sini kata Imam Nawawi, para sahabat-sahabat kami, maksudnya adalah para ulama-ulama Syafi'iyah yang sependapat dengan Imam Nawawi, mereka berbeda pendapat tentang apa hukumnya mengangkat kedua tangan ketika melakukan doa kunut tersebut. Dan juga kemudian mengusap wajah, ya, selesai kita melakukan doa kunut tersebut. Apakah ini disunahkan ataukah tidak? Ya, dan ini ada tiga pendapat menurut mazhab Asy-Syafi'iyah. Baik. Naam, kemudian Imam Nawawi mengatakan ashahuha, pendapat yang paling sahih dalam perkara ini menurut Imam An-Nawawi rahimahutaala, annahu yustahabbu raf'uhuma wa la yamsahil wajha. Ya, bahwasanya disunahkan untuk mengangkat kedua tangan, yakni ketika melakukan doa kunut tersebut, dan tidak mengusap wajah. Artinya, selesai kita melakukan doa kunut dengan mengangkat kedua tangan seperti ini misalnya, maka selesainya tidak kemudian ditutup dengan mengusap wajah. Karena yang demikian tidak ada sunnahnya. Ini menurut pendapat Imam Nawawi termasuk yang paling sahih. Dan insya Allah pendapat yang benar dalam perkara ini. Wafani, pendapat yang kedua, yarfa'u wayamsah, wayamsahahu, wayamsahuhu. Nah, pendapat yang kedua, yaitu para ulama yang mengatakan, yaitu dengan mengangkat kedua tangan ketika kunut, lalu diikuti dengan mengusap wajah. Wata'alis, pendapat yang ketiga, la yarfa'u wa la yamsah, tidak mengangkat tangan dan juga tidak pula mengusap wajah selesai berdoa kunut. Begitu. Dari tiga pendapat ini, maka menurut Imam An-Nawawi Ta'ala, yang paling sahih dari tiga pendapat ini, yaitu mengangkat kedua tangan dan tidak perlu mengusap wajah. Nah, ini yang paling kuat. Wattafaqu 'ala annahu la yamsahu ghairal wajhi minas sadri wa nahwih. Dan ini ya, selain tiga pendapat tadi, para ulama Syafi'iyah mereka juga sepakat. Kalau tadi khilaf tentang mengangkat tangan dan mengusap wajah seperti yang disebutkan, dan yang dikuatkan Imam Nawawi adalah pendapat pertama tadi, mengangkat kedua tangan tetapi tanpa mengusap wajah. Ini khilafnya. Adapun yang sepakat, kata beliau, wattafaqu 'ala annahu la yamsahu ghairal wajhi minas sadri wa nahwih. Ya, na'am. Beliau katakan, ya, para ulama Syafi'iyah sepakat bahwasannya tidak perlu mengusap selain wajah. Artinya apa? Mengusap itu kalau memang dibahas itu kaitannya dengan mengusap wajah selesai doa. Itu kun kalau ada dan kalau benar. Tetapi yang selain wajah, misalnya adalah mengusap-usap dada setelah berdoa. Misalnya begini ya, habis berdoa, usap wajah, terus dadanya diusap-usap begini misalnya. Ya, maka yang seperti ini tidak disyariatkan, tidak disunahkan. Wanahli, demikian pula mengusap yang selainnya. Baik mengusap dada, mengusap yang selainnya, maka yang demikian tidak disunahkan. Balqalu, bahkan mereka, para ulama Syafi'iyah mengatakan, dalika makruh, yang demikian ini hukumnya makruh. Coba Alfian, makruh itu artinya apa? Perkara yang dibenci, ya. Artinya perkara yang dibenci, ya. Karena apa? Tidak ada sunnahnya, tidak syariatkannya, bahkan termasuk perkara yang dibenci dalam agama ini kalau kita mengerjakannya. Nah, ya, seperti yang disebutkan tadi, ngusap-ngusap dada, ya. Ngusap wajah aja belum tentu benar, karena apa? Tidak ada hadis sahih pun yang menunjukkan bahwa selesai doa apapun, baik doa kunut atau yang selainnya, mengusap wajah itu tidak ada yang sahih semua dalil tentangnya. ya, apalagi mengusap selain wajah. Tentu hal itu lebih dimakruhkan lagi, dibenci lagi perkara tersebut. Demikian, wallahu alam bisawab. Jadi ikhwan, yang sahih tentang masalah mengangkat kedua tangan ketika berdoa, khususnya doa kunut, nah ini dibahas oleh para ulama kita. Intinya, nah, bahwa mengangkat kedua tangan ketika kunut itu disunahkan atau disyariatkan. Kata Anas bin Malik, beliau melihat ketika menjelaskan tentang sholat beliau dan kemudian melakukan kunut nazilah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama shallal ghadah rafa'a yadayhi fada'a alaihim. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali sholat di waktu pagi, maksudnya sholat subuh ketika itu, yaitu ketika yang dilihat oleh Anas bin Malik sholat subuh, dan itu mendoakan kaum, ya, dan mendoakan kejelekan atau kebinasaan suatu kaum. Berarti namanya kunut apa ini? Kunut nazilah. Ya, saya melihat Rasulullah SAW setiap kali sholat di waktu pagi, beliau mengangkat kedua tangannya dan beliau mendoakan kejelekan kepada mereka, yaitu kaum yang memerangi kaum muslimin tersebut. Nah, dan ini hadisnya sahih. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad di dalam musnadnya dengan syarat sahih, menurut syarat sahih Muslim. Demikian dalil-dalil yang lain, ya, sebagaimana dalil secara umum bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pemalu lagi mulia. Dia malu kalau seandainya hambanya mengangkat kedua tangannya lalu dia kembalikan tangan keduanya tersebut dalam keadaan kosong tanpa dikabulkan doanya. Nah, ini menunjukkan secara umum mengangkat tangan dalam doa itu disunahkan, boleh, ya, dibolehkan, namun dalam perkara-perkara tertentu, ya, seperti doa-doa yang tertentu. Adapun kalau membiasakan mengangkat kedua tangan habis sholat wajib, ya, seperti yang kita saksikan banyak dilakukan oleh kaum muslimin di masjid-masjid, habis sholat fardu, kemudian wirid, ya, berdoa, berzikir, lalu ketika berdoa mengangkat tangan, dan itu rutin dilakukan. Kata Syekh bin Baz rahimallahu taala dalam fatwa beliau bahwa melakukan secara kontinu terus-menerus membiasakan mengangkat tangan dalam berdoa setelah selesai salat fardu, setelah selesai zikir dari salat fardu, maka ini bid'ah. Enggak ada sunnahnya, ya, begitu. Namun kalau sekali-sekali khususnya setelah kita selesai salat sunnah berdoa mengangkat kedua tangan itu boleh, ya, berdasarkan keumuman hadis yang telah disebutkan oleh Salman Al-Faris, yang diriwayatkan oleh Al-Imam, ya, Muslim dan yang lain, atau dalam riwayat yang lain disebutkan innallaha hayyun karimun yastahyi idza rafa'a al-'abdu ilayhi yadayhi ayyaruddahuma safran khaibatain. Sesungguhnya Allah taala itu adalah zat yang Maha Hidup lagi Maha Mulia. Dia sangat pemalu atau dia malu seandainya ada seorang hamba yang dia mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah lalu selesai dari itu mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong melompong tanpa dikabulkan doanya. Allah malu dengan keadaan seperti ini. Ya, begitu. Artinya kalau ada orang berdoa, insya Allah pasti akan dipenuhi oleh Allah taala doanya tersebut. Hanya saja ya kawan, antum perlu ketahui dalam riwayat yang lain juga disebutkan, terkadang kita ini berdoa terus mohon pada Allah sesuai dengan apa yang kita minta, tapi nyatanya kok tidak semuanya itu langsung dikabulkan, ya apa tidak? Misalnya, ya, ya Allah jadikan saya untuk hafal Quran dalam satu tahun ini misalnya, tapi ternyata nggak terwujud, padahal sudah doa, sudah usaha, tapi ternyata tidak dipenuhi juga. Atau misalnya kita minta, ya Allah berikan saya rezeki atau kebutuhan yang cukup sehingga saya bisa berangkat haji misalnya. Tapi sampai sekarang belum terwujud juga. Artinya doa kita ini kenapa kok belum terwujud secara seketika? Nah begitu. Maka dalam perkara ini ya kawan, ya, jangan kemudian kita terus memvonis, oh kalau begitu gak dikabulkan Allah, berarti bohong itu. Nah tidak demikian. Ya, dalam lafaz hadis yang lain disebutkan ada beberapa kemungkinan kenapa doa seseorang itu tidak dikabulkan Allah atau belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada kemungkinan yakni bahwasanya, ya, Allah akan menangguhkan doanya hamba tersebut nanti di akhirat. Artinya, setiap doa yang kita minta kepada Allah Ta'ala, ya, meskipun saat ini belum diwujudkan secara kontan, secara penuh, secara cash begitu ya, saat ini belum ada wujudnya, yakinilah bahwa insya Allah doa kita itu enggak akan disia-siakan Allah. Pasti akan dikabulkan Allah, meskipun nanti ditunda sebentar dan akan diberikan nanti di mana? Di akhirat. Iya, begitu. Ya, demikian disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ditunda, ya, ditunda nanti diberikan di akhirat. Sehingga apa ya, kawan? Kita berdoa apapun, memohon apapun, jangan malas, jangan merasa putus asa, jangan merasa lemah. Terus berdoa, berdoa, berdoa. Meskipun saat ini belum diberikan Allah, insya Allah akan diberikan nanti di akhirat. Nah, karena itu doa kita tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, gitu ya. Kemudian berikutnya lainnya lagi, ada kalanya doa kita ini ditunda, ya, tapi diberikannya dalam bentuk yang lain selain dari apa yang kita minta. Misalnya, yaitu dengan dipalingkannya kita dari kejelekan, ya, semisal doa yang kita minta. Kita minta ya, kawan, misalnya diberi rezeki. Tapi kita enggak diberi rezeki secara kontan oleh Allah. Tetapi apa? Kita selalu dijaga kesehatannya oleh Allah. Kita dijaga dari berbagai penyakit, dari berbagai musibah, dari berbagai kejelekan-kejelekan. Nah, ini bentuk ya pengabulan doa yang lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, hanya saja terkadang kita ini tidak sadar. Tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita ya dalam bentuk selain itu. Contoh ya, kawan, terkadang ya pas kita naik kendaraan. Tiba-tiba ya bi'nillahi ta'ala qadarullah masya'a fa'ala terjadi kecelakaan. Biar kecelakaan mobilnya jempalik masuk sungai misalnya. Qadarullah kita sendirian yang masih selamat. Ya, luka parah ya, tapi masih hidup. Sementara yang lain terkadang banyak yang mati. Banyak yang lebih parah dari kita. Nah, syukurilah hal tersebut. Dan ini boleh jadi merupakan bentuk pengabulan doa kita dari Allah Ta'ala. Meskipun kita kadang minta A, diberi B oleh Allah. Kita minta yang ini, Allah memberikan yang itu. Nah, ini menunjukkan apa? Kasih sayang Allah kepada kita. Dan Allah pasti dan pasti mengabulkan doa kita. Karena itu ya, kawan, ya, kita sekali lagi jangan putus asa. Doa itu akan dikabulkan Allah secara pasti, meskipun tidak harus kontan sekarang ini di dunia, ya. Karena itu terus bersemangat dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau terkadang memang doa kita ini ditunda oleh Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Seandainya doa kita dikabulkan Allah, boleh jadi kita akan sombong. Kita akan timbul ujub atau bangga diri tiap doa dikabulkan. Tiap doa dikabulkan, akhirnya timbul rasa ujub dalam diri. Ya, aku ternyata doaku makbul. Ya, begitu. Pokoknya tiap berdoa begini mesti dikabulkan. Mesti dikabulkan. Nah, muncul tanpa sadar, nah kejelekan-kejelekan pada diri orang tersebut. Maka Allah tunda ya permohonan hambanya ini. Karena na'am Allah Maha tahu bagaimana kalau dia akan timbul kejelekan. Karena itu tidak dikabulkan Allah dengan seketika. Atau misalnya tatkala dikabulkan Allah Ta'ala nanti jadi apa? Lupa diri. Contohnya orang berdoa minta diberi kekayaan. Dan nanti kalau orang yang dikasih kekayaan justru nanti terjebur dalam urusan maksiat dan dosa. Tunda dulu. Ya, tidak diberikannya dulu kepada dia. Naam, barakallahu fikum. Oleh karena itu ya kawan, ini semua kita harus prasangka baik kepada Allah dalam doa. Naam, Allah pasti akan mengabulkan doa kita asalkan kita bersabar dan terus mohon pada Allah tanpa putus asa. Insyaallah cepat ataupun lambat Allah akan mengabulkan doa kita baik di dunia ini maupun nanti di akhirat. Karena itu, ya, kalian berdoa, ya Allah, jadikanlah saya memiliki ilmu seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Boleh apa tidak? Boleh. Boleh apa tidak? Boleh. Kok tidak boleh? Kenapa tidak boleh, Ubed? Loh, boleh kenapa, Mal? Ya. Enggak apa-apa yang berdoa kok, tapi harus diiringi dengan kesungguhan, harus rajin belajar supaya besarnya jadi seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenal apa Mal? Kenal dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Siapa itu? Enggak tahu. Oh, enggak tahu ya. Ya Allah, jadikan saya punya ilmu dalam menghafal hadis seperti Imam Al-Bukhari. Wes, boleh enggak seperti itu? Boleh. Boleh. Berdoa minta sama Allah, tapi harus diiringi dengan kesungguhan ya ikhwan. Hafalkan Al-Qur'an, hafalkan hadis sungguh-sungguh dan serius, begitu. Ya Allah, berikanlah saya kekayaan seperti kerajaannya Nabi Sulaiman, supaya saya dapat sedekah, berbuat baik dan itu. Boleh enggak berdoa itu? Boleh, tapi ingat harus diiringi dengan kesungguhan. Ya, tapi jangan lupa diri dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Di sini syaitnya adalah apa? Bahwa Allah Ta'ala zat yang pemalu. Seandainya kita berdoa dengan malah kedua tangan, lalu kita turunkan tangan kita dalam keadaan doa kita enggak dikabulkan Allah. Itu Allah malu seperti ini. Menunjukkan pada kita bahwa doa dengan malah kedua tangan itu disunahkan, disyariatkan. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya kawan, mengangkat kedua tangan khususnya ketika kunut itu ada sunnahnya. Dan banyak dalil-dalil yang menunjukkan seperti itu diantaranya dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan keterangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa ammal jahra bil kunuti, wa ammal jahru bil kunuti wal israri bihi. Adapun menjaharkan di dalam doa kunut ataupun israr, mensirikan atau memelankan doa kunut tersebut. Maksudnya, adapun tentang hukum bagaimana menjaharkan doa kunut atau dibaca dengan pelan. Faqala ashabuna, berkata para sahabat-sahabat kami. Sahabatnya siapa ini? Imam? Imam An-Nawawi. Siapa sahabat Imam An-Nawawi? Ulama-ulama Syafi'iyah. Baik, barakallahu fikum. Karena Imam Nawawi mazhabnya adalah mazhab Syafi'iyah. Baik. Tariq, kalau mazhabnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani apa? Enggak tahu. Alfian, siapa yang tahu? Ali, Ali Bali. Loh, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mazhabnya apa? Apa Ali? Ali, Mas Ali Jakarta, Betawi. Mazhab beliau adalah sama dengan Imam Nawawi, yaitu apa? Syafi'iyah. Imam Ibnu Katsir juga Syafi'iyah. Ya, banyak sekali, ya. Tapi penulis kitab Umdatul Ahkam, beliau mazhabnya adalah Hambali, ya. Demikian pula penulis yang lain, banyak dari kitab-kitab para ulama. Adapun Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah paling lihai dan paling berilmu tentang mazhab Hambali, tetapi beliau tidak taklid dengannya. Demikian pula para ulama lain, hanya menguasai bidang mazhab tertentu tapi juga alim dalam perkara-perkara yang lainnya. Baik, perhatikan di sini. Wa qala ashabuna, berkata para sahabat-sahabat kami, yaitu para ulama Syafi'iyah. Inkanal musalli munfaridan asarra bihi, jika orang yang sholat itu dalam keadaan munfaridan, munfarid, apa munfarid itu? Sendirian. Sholat sendirian. Baik. Jika orang yang sholat itu dalam keadaan munfarid atau sholat sendirian, asarra bihi, maka hendaknya dia memelankan bacaan doa kunutnya. Artinya ketika doa kunut, ya, kita ingin melakukan doa kunut dalam keadaan sholat sendirian, maka disunahkan untuk memelankan, tidak keras-keras, ya. Demikian. Wa in kana imaman, dan jika dia sebagai seorang imam, ya, jahara bihi alal madhhabi, ya, alal madhhabi sahihil muhtari, maka hendaknya dia menjaharkan dengan doa kunut tersebut alal madhhabi sahihil muhtari, menurut madhab yang sahih lagi terpilih. Artinya Imam An-Nawawi mengatakan, ya, kalau dia posisinya orang sholat itu sebagai imam, maka ketika melakukan doa kunut hendaknya dijaharkan. Dan ini menurut pendapat yang paling sahih lagi terpilih, alladzi dhahaba ilaihil aktsarun, yang mana kebanyakan para ulama berpendapat dengannya. Ya, tapi kalau dia sholat sendirian tanpa berjamaah, maka kunutnya harus dengan sir. kunutnya dengan pelan-pelan, tidak dengan keras. Ini pendapat pertama tentang mengeraskan atau memelankan bacaan doa kunut. Wathani, pendapat yang kedua atau masalah yang kedua, annahu yusirru kasairi da'awati fis sholati. Ya, hendaknya apa? Doa kunut itu dipelankan sebagaimana doa-doa lain di dalam sholat. Ini pendapat kedua, ya, mengatakan doa kunut itu enggak perlu dikencengkan. Dia perlu jadi imam atau jadi makmum atau sholat sendirian, maka dia hendaknya dipelankan saja, tidak dengan keras. Ini menurut pendapat kedua. Wa amal makmumu, adapun bagi makmum, fa illam yujharil imamu, ketika imam tidak mengeraskan bacaan kunutnya tersebut, maka apa yang dilakukan makmum? Qanata sirron kasairid da'awat. Maka dia pun hendaknya berkunut dengan pelan-pelan, tidak keras, sebagaimana doa-doa yang lain. Artinya apa? Kalau dia ini posisinya sebagai makmum, dan imamnya tidak mengeraskan bacaan kunut, maka dia pun kunut dengan sir, dengan pelan, sebagaimana doa-doa dalam sholat yang lainnya. Kenapa? فَإِنَّهُ يُوَافِقُ فِيهَا الْإِمَامَ سِرًّا. Karena sesungguhnya dia ini hendaknya mencocokkan, ya, di dalam sholatnya tersebut dengan imamnya, yaitu dengan sir, dengan pelan. Artinya apa? Dia ini wafiqu fihal imam, yakni menyesuaikan diri, mencocokkan diri dengan imamnya dalam sholat. Kalau imamnya pelan, ya dia harus pelan, gak boleh dia leneh. Imamnya membaca sir, kok dia mengeraskan sendiri, nah, ini namanya leneh. Padahal yang namanya imam itu dibuat atau dijadikan sebagai pimpinan sholat untuk diapakan? Untuk diikuti. Apa dalilnya? Innamal imamu liyuktab, innama ju'ilal imamu liyuktamabih. Ya, sesungguhnya imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti. Ya kan? Nah, karena itulah imam apa? Makmum, dia harus mengikuti dan mencocokkan dirinya dengan imam di dalam sholatnya. Kalau dia imamnya pelan, ya dia harus pelan dalam doa kunutnya tersebut. Fa in jaharal imamu bil kunuti, ya, jika imamnya menjaharkan doa kunut tersebut, ya, fa in kanal makmumu yasma'uhu, kalau makmumnya itu mendengar imamnya menjaharkan tadi, ammana ala du'aih, hendaknya makmum mengaminkan doanya imam. Artinya makmum mengaminkan doanya kunut yang dibaca oleh imam tersebut. Itu kalau imamnya menjaharkan. Maksudnya paham ya? Kalau imamnya menjaharkan doa kunut, terus makmum yang di belakang mendengar, maka hendaknya dia mengaminkan doanya imam tadi, yaitu doa kunutnya. Ini menunjukkan apa? Bahwa bagi makmum, kalau imamnya sedang membaca doa kunut, maka kita mengamini, jangan diam saja. Dan mengamini di dalam doa kunut itu ada sunnahnya, ya. Ada sunnahnya, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas. Ya, hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Huzaimah, Al-Baihaqi, dan para ulama yang lainnya, anna Nabi SAW qanata syahran mutatabi'an. Pernah Nabi SAW melakukan doa kunut selama sebulan berturut-turut. Artinya satu bulan penuh beliau melakukan doa kunut. Kunut apa ini? Kunut nazilah ketika itu. Dalam hadis yang panjang diceritakan demikian. Tapi dalam hadis itu ada lafaz wa yu'aminu man khalfahu, dan mengamini beliau orang-orang yang ada di belakang beliau. Artinya makmumnya semua itu mengamini doa kunut yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini menunjukkan apa? Bahwa mengaminkan doa kunut oleh imam dalam sholat berjamaah, ya, khusus yang di sana ada kunutnya, maka itu disunahkan, ya, dan seterusnya. Bahkan ya kawan, disebutkan pula oleh Imam Ibnu Huzaimah rahimahullah dalam kitabnya As-Sahih atau Sahih Ibnu Huzaimah. Beliau membawakan bab khusus, babul kunuti fis sholawati kulliha, bab kunut di dalam sholat-sholat semuanya, itu kunut nazilah. Wa ta'minil ma'mumin inda du'ail imami fil kunut, dan bacaan amin atau dan mengamini para makmum, mengamini ya tatkala imamnya membaca doa kunut. Nah, disebutkan oleh al-imam Ibnu Huzaimah dalam sahihnya. Demikian pula Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni, beliau mengatakan, "Idza aqadal imamu fil kunuti ammana man khalfahu la na'lamu fihi khilafa." Naam, artinya apabila seorang imam melakukan doa kunut, maka makmumnya atau orang-orang di belakang imam itu hendaknya mengamininya, dan dalam masalah ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Selesai. Artinya di sini menunjukkan pada kita bahwa kalau imamnya menjaharkan kunut, ubed, ayo cuci muka kalau ngantuk. Nah, ayo ngantuk itu kalau taklim itu dari syaitan. Oh, dilawan dengan wudu. Ayo disingkirkan ngantuknya. Barakallahu fikum. Ya, perhatikan di sini. Fa in kana al-ma'mumu yasma'uhu amman 'ala du'aihi. Jika imam makmumnya mendengar bacaan kunutnya imam, hendak dia mengaminkan doanya imam tersebut. Wa syarikuhu fi sana'i fi akhirihi, dan bersekutu atau bersama-sama dengan imamnya di dalam melakukan doa pujian, mengucapkan alhamdulillah di akhir doa kunut tersebut. Wa in kana la yasma'uhu, tetapi apabila makmumnya tidak mendengar doa kunutnya imam, qanata sirran, maka hendaknya makmum melakukan doa kunut secara sir atau pelan-pelan. Wakila, ada pula yang mengatakan yu'amin, ya yu'aminu, tetap diaminkan. Wakila, ada pula yang mendapat lahu ayyusyarikahu ma'asimaihi, ya. Baginya hendaknya bah wajibannya untuk ya na'am bersama-sama dengan imam dalam mendengar tadi. Wal muhtarul awal, dan yang terpilih dalam masalah ini pendapat yang pertama. Yakni artinya apa? Kalau makmumnya benar-benar mendengar bacaan kunutnya imam dengan jahar tadi, maka makmum yang mengamini imam tersebut. Wallahu alam. Ini masalah adab mengamini doa kunut imam, ya. Nah, dan dalam permasalahan ini pendapatnya Imam Nawawi ini benar. Artinya yang paling sahih dalam perkara ini, maka baik jika seorang sholat sendirian, maka kalau dia melakukan doa kunut ya dengan cara yang pelan-pelan. Jadi kalau imamnya jahr, maka dia ikut imamnya dan kemudian mengamini bacaan kunutnya imam tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti itu. Lanjutkan sedikit. Wa amma ghairu subhi. Adapun selain salat subuh, katanya Imam Nawawi, ingat ya, ini perkataan beliau ini didasarkan bahwa beliau menganggap kunut subuh itu disunahkan. Sekarang bagaimana dengan salat selain subuh yang di situ ada kunutnya? Kata beliau, wa amma ghairu subhi idza qanata fiha haitsu yaqulu bih, ya. Adapun selain sholat subuh, apabila ada melakukan kunut di dalamnya, dari sisi, yakni dia berdoa dengan doa kunut tersebut, fa in kana jahriyatan, fa yal maghribu wal isya'u. Jika sholatnya itu dengan bacaan jahr, yaitu sholat-sholat jahriyah, seperti sholat maghrib dan isya, wa hiya kasubhi ala ma taqaddam. Maka caranya adalah seperti bacaan kunut dalam sholat subuh menurut yang penjelasan yang telah lalu. Maksudnya, kalau memang dalam sholat-sholat selain subuh itu ada doa kunut, seperti kunut nazilah yang kita lakukan misalnya, maka caranya sama tadi penjelasannya seperti sholat subuh. Yakni seperti tadi, kalau bacaannya dengan jahr, maka imamnya menjaharkan kunutnya dan diaminkan oleh makmum. Ya, juga dengan mengangkat kedua tangan dan makmumnya mengaminkan seperti tadi dalam sholat subuh. Wallahu alam. Ini karena Imam Nawawi termasuk berpendapat dalam subuh itu ada doa kunut dan itu sunnah. Wa in kana dhuhran atau dhuhran, afan. Wa in kana dhuhran au asran, jika sholatnya tersebut adalah sholat zuhur ataupun sholat asar, berarti sholat yang syariah. Faqila, ada yang berpendapat yusirru fiha bil kunut, maka kunutnya itu dengan sir saja, dengan pelan-pelan saja. Waqila, ada pula yang berpendapat innaha kasubhi, sesungguhnya caranya sama dengan subuh, yaitu imamnya tetap membaca dengan jahr dan diaminkan oleh makmum. Dan yang kedua inilah insyaallah yang benar ya, karena kita pun juga haid. Ayo yang konsentrasi yang betul-betul. Ayo. Itu Abdurrahman, jangan ikut-ikut. Yang baik. Dengarkan. Nanti di akhir pelajaran saya tanya ini ya. Ayo, perhatikan baik-baik. Jadi, perhatikan di sini. Ya. Jadi, di dalam salat-salat yang lima waktu yang di sana ada kunut seperti kunut nazilah, maka dilihat kalau salatnya salat jahriyah, maka tetap nanti imamnya dengan jahr kunutnya dan diaminkan oleh jamaah di belakangnya atau makmumnya. Adapun bila sholatnya sholat siriyah seperti duhur dan asar, maksudnya sholat siriyah itu sholat yang bacaannya dibaca pelan-pelan. Kayak contohnya sholat apa, Ubed? Sholat siriyah itu, sholat yang bacaannya pelan itu contohnya sholat apa tadi? Ya, sholat sunnah. Ya terus apa nih? Duhur. Apalagi asar. Itu semua dibaca siriyah pelan-pelan bacaannya. Kalau yang bacaannya keras namanya apa? Jahriyah. Contohnya apa? Isya, maghrib, subuh, ya. Salat Id juga dengan keras. Apa lagi? Iya, kalau tarawih, Jumat dan sebagainya. Masih banyak ya? Baik. Kalau itu ada. Nah, sekarang kalau yang salat dibaca pelan kayak duhur dan asar, itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan kunutnya tetap dibaca pelan sendiri saja, tetapi ada pula yang berpendapat dengan seperti salat malam atau salat subuh itu, maka yang benar dalam perkara ini seperti tadi, yakni tetap dibaca. Kalau imamnya dengan membaca keras di akhir rokaatnya sholat, maka makmumnya pun mengaminkan dan mengangkat kedua tangan sebagaimana yang telah dijelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang terakhir, wal hadisu sahihu fi kunuti rasulillahi sallam ala ladina qatalul qurra'a bibirin maunatin, ya, bibirin maunah, ya. Adapun hadis yang sahih tentang perkara kunutnya Rasulullah SAW, yaitu doa kunutnya Rasulullah untuk mendoakan orang-orang yang telah membunuh, ya, yang mereka telah membunuh para qurra. Qurra itu ahli-ahli baca Quran dari kalangan sahabat, namanya qurra, ya. Qurra itu ahli baca Al-Quran. Kalau tidak salah, jumlahnya dalam riwayat disebutkan 70-an lebih orang. Ya, ketika itu diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan Quran pada beberapa kabilah Arab di sekitar apa? Madinah ketika itu. Ada yang tidak salah namanya Riklin, Da'wan, Usoyah, dan satu lagi. Ya, seperti itu. Mereka sendiri yang minta kepada Nabi supaya mengutus utusan, khususnya orang-orang yang ahli baca Quran atau baca qiraah Quran, untuk dikirim kepada mereka supaya mengajarkan penduduknya bacaan Quran tersebut dan syariat-syariat agama secara umum. Namun ternyata ini tipu muslihat, ya. Di tengah jalan 70 orang sahabat ini atau lebih tadi ternyata dibantai oleh mereka di sebuah tempat namanya Bi'run Ma'unah, ya, sumur Ma'unah atau Bi'run Ma'unah itu, ya, nama suatu tempat, Bi'run Ma'un atau Bi'r Ma'unah, ya. Nah, maka di tempat itulah kemudian mereka dibantai, dibunuh semua tanpa tersisa, ya. Sehingga Rasulullah pun dikabarkan oleh Malaikat Jibril tentang kejadian tersebut, lalu beliau murka, beliau marah dengan tipu dayanya kabilah-kabilah Arab yang ternyata mereka licik, ya, dan mereka pura-pura masuk Islam, ternyata bermaksud untuk membantai para sahabat. Dan itu adalah para qurra. Qurra itu ahli-ahli baca Al-Quran. Ya, naam. Dan beliau ketika itu langsung melakukan doa kunut dalam setiap sholatnya itu selama satu bulan penuh. Nah, disini disebutkan Imam Nawawi, wal hadisu sahihu fi kunuti Rasulullah SAW ala ladina qatalul qurra'a bibi'ri ma'unah yaktadi dhahiruhu al-jahra bil kunuti fi jami'i sholawat. Ya, ya. Ada pun hadis-hadis yang sahih tentang kunutnya Rasulullah, yaitu mendoakan kebinasaan terhadap orang-orang yang telah membunuh para qurra, para ahli-ahli baca Quran dari kalangan sahabat di Bi'r Ma'unah, ya, maka itu zahirnya menunjukkan bahwasanya Rasulullah melakukan kunut al-jahra dengan jahar. Jahar bil kunut, yaitu dengan mengeraskan doa kunutnya meskipun siang hari atau malam hari dalam sholat jamaah. Ya, fi jami'i sholawat, di dalam seluruh sholat-sholat beliau tadi. Naam. Ini menunjukkan apa? Yang sahih dari pendapat yang ada itu adalah, naam, baik itu sholat jahriyah ataupun sirriyah, maka doa kunutnya itu dibaca dengan apa? Dengan keras apa pelan? Dengan keras. Kok pelan piye? Duduk depan orang ngerti piye. Namun ya, siapa jawab tadi? Oh, Abdul Rahman. Jawabannya salah, man. Ya, yang bagus. Ayo. Jadi, bahirnya hadis menunjukkan bahwa Rasulullah ketika melakukan doa kunut itu semuanya dengan keras, dengan bacaan jahr, tidak dengan pelan. Tapi sahihil Bukhari fi babi tafsiri qaulillahi ta'ala. Kemudian di dalam sahih Al-Bukhari dalam bab tafsir tentang firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran 128. Di situ enggak ada. Surat Ali Imran ayat 128. Dikatakan, "Laisa laka minal amri syai'un." Ya. Naam, urusan itu hai Muhammad SAW bukanlah, ya, tidak ada campur tangan bagimu dalam urusan itu sedikit pun. Ini kata Allah Ta'ala. Artinya apa? Ayat ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad SAW yang ketika itu beliau murka karena sahabat-sahabatnya dibantai di Bi'ir Ma'unah tersebut, ya, oleh beberapa kabilah Arab, ya, yang menipu beliau sehingga beliau mendoakan kebinasaan pada mereka. Maka dengan turunnya ayat ini bahwasanya hai Muhammad SAW, tidak ada campur tanganmu sedikit pun dalam urusan ini. Nanti kalau memang mereka berbuat durhaka, Allah dia akan membinasakan. Sudah begitu. Enggak ada lagi urusan dengan apa-apanya, kamu enggak usah campur tangan dalam urusan ini. Maka setelah itu berhentilah Rasulullah tidak lagi melaksanakan kunut nazilah. Dan kunut nazilah itu hanya dilakukan beliau selama berapa lama? Satu bulan lamanya. Maka dengan turunnya ayat ini berhentilah Rasulullah dari melakukan kunut nazilah. Sudah tahu tadi? Ali Imran 128. Hadisnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jahara bil kunuti fi kunutin nazilah. Ya, bahwasanya Nabi SAW menjaharkan doa kunutnya tersebut di dalam kunut nazilah. Ini yang paling sahih. Wallahu a'lam bissawab. Berarti kesimpulannya di sini, dalam perkara doa kunut nazilah itu apakah dengan jahr ataukah dengan sir, maka naam kunut itu dibaca dengan jahr, ya. Dan kalau imamnya dengan jahr dan makmumnya mendengarnya, maka makmumnya ikut mendoakan dengan mengaminkan bacaannya makmum atau doanya makmum tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Selesai bab ini. Intinya ma'asyiral muslimin, ya. Jadi dalam bab ini kita sudah menyelesaikan 3 kali pertemuan yang intinya seperti telah dijelaskan kemarin bahwa adapun Imam Nawawi berpendapat itu kunut nazilah termasuk sunnah, ternyata ini pendapat keliru dan tidak sahih. Yang sahih bahwa kunut khusus subuh itu tidak disunahkan. Bahkan termasuk apa? Bid'ah. Termasuk kebid'ahan. Kenapa? Karena dalil-dalil yang dijadikan pegangan atau hujah dalam perkara ini tidak ada satupun yang sahih. Ya, nah, inilah sebabnya kenapa disebutkan para ulama ini sebagai suatu kebid'ahan. Ingat ya, kawan. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-Iktisam, beliau menyebutkan pada kita tentang beberapa penyebab kenapa orang kok bisa melakukan kebid'ahan. Hatta ulama sekalipun, ya, hatta orang yang dikenal punya keilmuan sekalipun, kok bisa ya terjatuh pada kebid'ahan? Ini macam-macam sebabnya. Ya. Naam. Kebanyakannya disebutkan oleh para Imam Syatibi rahimahullah dan para ulama lainnya ada beberapa hal. Pertama, ini yang paling banyak. Yang paling banyak penyebab orang terjatuh pada kebid'ahan adalah jahil. Apa jahil itu? Loh, jahil kok suka mengganggu. Apa jahil itu? Kok bodoh. Orang tidak ngerti agama, tidak paham syariat, akhirnya dia bodoh. Kalau bodoh, gampang ikut-ikutan. Ya apa tidak? Orang kalau bodoh, tidak ngerti syariat, tidak ngerti ilmu agama, gampang dibujui, gampang ditipu, diajak ngalor, ikut ngalor, ngetan, melu ngetan, ngidul, melu ngidul, ya. Iya, namanya bebek terus, kan begitu ya. Nah, ini orang bodoh. Karena itu, ikhwan sekalian, agar kita enggak terjatuh pada kebid'ahan, jangan mau jadi orang bodoh. Ya, makanya harus rajin belajar, rajin murojaah, rajin untuk terus menghadiri majelis taklim dan seterusnya ya. Maka jangan bermalas-malasan. Paham ini? Iya. Terus jangan lupa apa yang diajarkan ini, jangan lupa dicatat, karena ilmu itu kata Rasulullah SAW, qayyidul ilma bil kitabah. Ulangi lagi, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan, ya. Begitu supaya nempel. Kalau dengan tali ora iso, ya. Ilmu diikat dengan tali tidak bisa, diikatnya dengan tulisan. Artinya supaya ilmu itu enggak lepas, harus dicatat, ditulis, sehingga kalau lupa dibaca lagi, begitu ya. Ini kebanyakan orang terjatuh pada fitnah itu karena apa? Kebodohan. Ini paling banyaknya orang, ya. Makanya antum lihat orang itu kalau tidak ngerti agama, gampang dibujui, gampang ditarik sana tarik sini, yo. Kebanyakan ikut mayoritas, ikut endi sing akeh pengikuti. Mana yang banyak pengikutnya, itulah yang diamalkan. Kalau sedikit, ya dianggap salah. Tidak demikian agama itu. Baik, seperti itu ya. Kemudian penyebab lain, ya. Penyebab lain orang terjatuh pada kebid'ahan, yaitu apa ini? Berdalil dengan hadis-hadis yang dhaif atau bahkan yang maudhu. Ini ya. Dia menganggap hadisnya itu sahih, lalu diamalkan. Ternyata dhaif. Bahkan mungkin maudhu. Apa maudhu itu? Palsu. Nah, kalau riwayat yang palsu itu berarti riwayat yang didustakan nama Nabi. Bukan dari Nabi, tapi dibikin-bikin, dibuat-buat yang katanya dari Nabi. Akhirnya mudah terjatuh pada kebid'ahan. Untuk melihat tuh, bid'ah apa saja yang ada di muka bumi ini. Mayoritasnya karena apa? Dalilnya ngawur, ya, asal comot, asal ambil, enggak jelas dari mana asal usulnya, langsung diamalkan. Ini gampang terjatuh pada bid'ah, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, di antaranya lainnya lagi orang gampang terjatuh pada bid'ah itu ya, kawan, itu karena apa? Sikap istihsan, ya, terhadap sesuatu, menganggap baik terhadap sesuatu. Ya, suka menganggap baik, tapi anggapan baik hanya berdasarkan perasaan-perasaan atau akal-akalan saja. Ya ini, ya, bukan dengan dalil, bukan mengikuti dalil, tapi anggapan perasaan. Loh, yang penting kan baik, begitu ya. Yang penting kan bagus, yang penting kan menyenangkan dan seterusnya. Ya, kalau ini urusannya repot, ya. Karena nanti orang akan menganggap baik sesuatu urusan ibadah, padahal enggak ada dalilnya, sing penting apik. Kayak kita melihat nih, ya. Orang itu berzikir sebelum sholat dengan nyanyi-nyanyi, selawatan, nyanyi-nyanyi, ya, nembang, dan sebagainya. Apa katanya? Loh, kan yang penting bagus. Seperti sebelum sholat ngajak tombowati yono limo sakwernone gitu ya, mbak nyanyi-nyanyi begitu. Orang mendengar, oh ini kan bagus ya, ini mengajak orang pada kebaikan, bagus, ya wis diamalkan terus. Akhirnya kebablasan, ngamalkan terus, menganggap itu baik, padahal itu bid'ah. Kalau bid'ah, ya enggak ada api'e, ya. Namanya bid'ah itu semuanya jelek, semuanya sesat, semuanya tempatnya di neraka. Apa dalilnya? Kullu bid'atin wa kullu dolalatin. Hati-hati ya. Dan masih banyak sebab-sebab kebid'ahan lain. Karena itu kita berlindung pada Allah dari itu semua. Ya, adapun Al-Imam An-Nawawi Ta'ala berpendapat bahwa kunut subuh itu adalah sunnah. Ini karena beliau menganggap hadis atau dalil tentangnya adalah sunnah atau menurut apa ada sunnahnya bahkan termasuk sahih, sehingga ini termasuk kekeliruan dalam ijtihad beliau. Dan beliau seorang imam, ada pun ijtihad beliau kalau benar mendapat dua pahala, kalaupun salah tetap mendapatkan satu pahala karenanya, dan mudah-mudahan kekeliruannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan beliau masih banyak bila dibanding dengan kejelekannya. Ingat, Imam Nawawi itu beliau menyusun kitab Al-Adhkar, menyusun kitab Riyadhus Shalihin itu ketika usianya baru sekitar 38-39 tahun sudah menyusun kitab ini, Riyadhus Shalihin, Arba'in. Dan beliau meninggal dalam usia masih muda, 45 tahun. Ya, tetapi jadi mufti besar di masanya ketika itu. Dan banyak karya tulisnya dalam ilmu hadis, ilmu fiqih, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, nah, meskipun pada beliau ada kekeliruan, terutama dalam masalah akidah, beliau terjatuh pada pemahaman Asy'ariyah. Namun, para ulama memaafkan beliau. Karena apa? Boleh jadi saat itu, paling banyaknya di dunia yang berkembang, itu adalah mazhab apa? Mazhab Asy'ariyah. Seperti di Indonesia ini, ya, yang menganggap Allah itu punya sifat 13, atau punya sifat 20, wujud, kidam, pakok, dan seterusnya. Ya, yang itu semua adalah buatan-buatan. Wallahu'alam. Tapi karya besar beliau masih banyak. Dan intinya seperti itu. Wallahu'alam bisawab. Ya, mudah-mudahan pembahasan tentang kunut sudah bisa dipahami. Dan kita memahami bahwa sungguhnya yang sahih dalam perkara ini adalah kunut itu. Yang sahih tentang kunut adalah kunut nazilah. Itu jelas, sangat jelas. Kemudian kunut witir, meskipun di sana ada khilaf, tapi di sana ada dalil yang kuat, yaitu sunnahnya hal tersebut. Adapun kunut subuh, tidak ada dalil yang sahih yang mendukungnya. Semuanya lemah, semuanya dhaif, kita tidak mengamalkan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Selesai, insyaallah besok pada pertemuan yang lalu, kita akan sambung dalam bab yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.